Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Faslun tabi'adir bambil mutafatuna al-zimu nasban ka'azaitu talahyaw. Tabi'il munada yang didoma mutaf yang tidak disertai al, maka wajib nasab seperti azaitu talahyaw. Wa masiwahun sibawir fa'wa ja'ala kamustakilin nasaban wa badala. Adapun selain itu silakan engkau nasabkan atau engkau rofakkan, jadikan seperti berdiri sendiri sebagai ataf nasab dan badal. Wa iyakun mashuba al-manusiqa fafi wajhani warfun yuntaqa. Jika yang pakai al berupa ataf nasak, maka boleh dibaca dua, tapi lebih terpilih pakai rafa. Wa ayyuma mashuba al-ba'tu sifah yalzamu bi-rafi ladai dil ma'rifah wa ayyuhada ayyuhalladhi warad wa wasu ayyin bisiwada hada yurad. Ayyuha yang disertai dengan al setelahnya, maka menjadi sifat yang harus dirafa' bagi yang memiliki pengetahuan. Ayuhada ayuha alladhi juga disebutkan kesifat ayun, selain ini juga disebutkan wadu isyaratin ta'ayun fisifah ikana tarquha yufidul ma'rifah. Isyarah seperti ayun dalam masalah sifat, jika meninggalkannya maka bisa menghilangkan pengetahuan atau kemakrifatannya. Nah, pembahasan kita faslun tabi'ul munada. Faslun fi tabi'il munada. Asal tentang tabi'ul munada. Fihi masail. Al-mas'alatul ula tabi'ul munada wa at-tawabi' al-mashhura. Allati taqa'u ba'dal munada. Tabi'ul munada adalah tawabi'-tawabi' yang sudah masyhur, yakni na'at atau taukid atau badal ya, taukid yang terletak setelah munada. Nah, Itulah sebabnya disebut dengan tabiul munada. Sudah habis munada, itu ada tawabik-tawabik yang sudah masuk itu. Maka disebut dengan tabiul munada. Nahu. Ya Aba Bakrin sahibana, ya harfun nida, Aba Bakrin munada, sahibana tabiul munada. Nah, al-mas'alah itu asalnya tabi'ul munada nawani mabniyun wa baik. Al-mas'alah tu asalnya, ulang. Al-munada alladhi lahu tawabi' nawa, al-munada alladhi lahu tawabi' nawa'an. Mabniyun wa mu'rabun. Jadi munada yang memiliki tawabit ada dua macam, ada yang kondisinya mabni, ada yang kondisinya mu'rab. Al-mas'alah itu as-salisah, idza kana al-munada mabniyan, idza kana al-munada mabniyan fatabi'uhu ala arba'ati aqsamin. Jika munadanya dalam keadaan mabni, maka tawabiknya ada empat kelompok, atau bisa dikelompokkan menjadi empat macam. Nah, saya bertanya, kapan sih munada itu mabni? Jawabannya? Mufrad alam. Nah, kira mufidah. Nah, kapan munadaitu mu'rab mutaf sibul mutaf nakir khairu mufidah nakir khairu maksudah. Nah ini kalau munadanya mabni maka tawafiknya bisa terbagi menjadi empat golongan, empat kelompok. Al-awwal ma yajibu raf'uhu, ma yajibu raf'uhu. Mu'raban taba'an lilafdil munada, wa tabi'u ayin wa ayatin wasbil isyarah, wahuwa tabi'u ayin wa ayatin wasbil isyarati. Nahu ya ayyuha ar-rajulu, ya ayyatuha al-mar'atu, ya hadha ar-rajul, ya hadhihi al-mar'atu. Yang pertama, tabi'ul munada wajib dirofak. Mu'rab mengikuti lafaz munadanya. Ini berlaku bagi tawabi' dari ayun, ayatun, dan ismu isyarah. Jadi ayun, ayatun, ismu isyarah itu statusnya sebagai munada. Tabiknya wajib rafa, ya. Contoh ya ayyuha ar-rajulu, ar-rajulu rafa. Ya ayyatuha al-mar'atu, al-mar'atu rafa. Ya hadzal rajulu, ar-rajulu rafa. Ya hadzal mar'atu, al-mar'atu rafa. Karena mengikuti lafaz munadanya. Ayyuha, ayyatuha, hadza, hadhihi dihukumi rafa. Nah, ini muladanya mabni ya, ayyuha yatuha zadih, maka tapi muladanya wajib rafa jika tabiknya, jika munadanya yang mabni itu berupa ayun, ayatun, dan ismu isyarah. Tanbih la yutba'u ismul isyarati abadan. La yutba'u ismul isyarati abadan. Illa bima fihi aw. Nah, isim isyarah tidaklah memiliki tawabi' kecuali tawabi'nya harus pakai al. Nah, pokoknya kalau isim isyarah tawabi'nya harus isim yang pakai al. Seperti ya hadar rajul, ya hadil mar'atu. Bukan berarti tidak boleh setelah isim isyarah enggak pakai al, boleh-boleh saja, tapi bukan menjadi tawabiknya, ya. Kayak hadza rajulun, rajulun khabar, bukan tawabiknya hadza, ya. Naam. Wala tutba'u ayyun wa ayyatun fi babin nida'i illa bima fihi al. Wala tutba'u ayyun wa ayyatun fi babin nida'. Illa bima fihi aw. Kama mustila. Aw bismi isyarah. Nahu ya ayyuhada ar-rajul. Tawabiknya ayun atau ayatun dalam bab nida harus pakai al. Seperti yang dicontohkan tadi. Ya ayyuhar rajul, ya ayyatuhal mar'atu. Ar-rajul al-mar'atu, tabiknya ayun atau ayatun, pakai al, ya. Atau berupa isim isyarah. Kalau seandainya tabiknya bukan pakai al, ya paling enggak seperti isim isyarah. Contoh ya ayyuhada ar-rajul, hada itu tabiknya ayu. Ar-rajul tabiknya hada. Nah, lain lagi, ya. Wala tutba'u ayyun wa ayyatun fi babin nida' illa bima fihi al kama mustilah au bismi isyarah nahu ya ayyuhada ar-rajul. Nah, aw bimausulin muhallan bi'a' nahu ya ayyuha alladhi fa'ala kada, ya ayyuha alladhi fa'ala kada, Nah, jadi tabiknya ayun dan ayatun dalam bab ida harus pakai al atau berupa isim isyarah atau berupa isim mausul yang pakai al, ya. Asal ma yajibu dhammuhu ma yajibu dhammuhu lil bina'i wa huwa al-badalu wal maktufu al mujarradu min al alladhani lam yudhafa alladhani lam yudhafa. Nah, ya Sa'idu Khalilu ya Sa'idu wa Khalilu yang kedua ini jika munadanya mabni ya tawabinya wajib di doma karena mabni doma jika tawabinya berupa badal dan ataf yang tidak pakai al yang keduanya tidak mudhaf tawabinya wajib mabni doma kalau berupa badal atau atof yang keduanya itu badal sama atof tadi tidak mudhaf. Contoh ya Sa'idu Khalilu. Khalilu badal mabni dhamma. Ya Sa'idu wa Khalilu. Khalilu atof atau ma'tuf yang mabni dhamma. Si Khalil sama wa Khalil tadi tidak mudah. Asalis ma yajibu nasbuhu ma yajibu nasbuhu tabaan lima halil munada wa huwa kullu tabi'in wa huwa kullu tabi'in Ubifa wa huwa kullu tabi'in ubifa mujaddan min al nahu ya Ali Abul Hasan ya Ali wa Abu Sa'idin Ya Aliyu Sahiba Khalidin. Ya talamidu kullahum au kullakum ya rajulu Aba Khalilin. Yang ketiga, tawabiknya wajib dinasob mengikuti mahal munada. Hukum ini berlaku untuk setiap tawabik yang mudhaf dan tidak pakai aw. Nah, perhatikan contohnya. Ya Aliyu Abul Hasan. Abul Hasan. Contohnya yang itu ya Adiu Abul Hasan dan mudhaf tapi tidak mudhaf dalam keadaan tidak pakai al. Ya baik. Sorry. Ya Aliyu Abul Hasan. Abul Hasan itu mudhaf dan mudhafnya tidak pakai al. Maka wajib nasab mengikuti mahal munada. Aliyu itu mahal nasab maful bih ya. Ya Aliyu wa Aba Sa'id. Kalau Abul Hasan tadi jadi apa itu? Badal atau bayan. Ya Ali wa Abu Sa'id Atof. Wajib nasab karena mudhaf dan mudhafnya enggak pakai aw. Ya Khalilu Sahiba ya Ali Sahiba Khalidin. Nah. Ya talamidu kullahum atau kullakum. Aukit ya Rasul Aba Khalilin. Nah, dan semua tawabik yang mudhaf dan mudhafnya tadi tidak ada alnya, maka wajib dinasab mengikuti mahal munada. Arabik ma yajuzu fihi wajhani. Ma yajuzu fihi wajhani. A'afu mu'aban tafa'an di lafzil munada. A'afu mu'aban tafa'an di lafzil munada. Wanasku tabaan di mahalihi. Yang keempat, tawafiknya boleh dibaca dua bacaan. Yang pertama dibaca rofa, dianggap mu'rab mengikuti lafad munada. Yang kedua dibaca nasab mengikuti mahal munada. Wahuwa nau'ani. Tawafik yang keempat ini ada dua macam. Al-awwal an-naqtu al-mudafu al-muqtarinu bi'arah. An-naqtu al-mudafu al-muqtarinu bi'arah. Nahu ya Khalidu al-hasanu al-khuluqi au al-hasana al-khuluqi. Ya Khalilu al-Khadimul Ummati au al-Khadima al-Ummati. Nah, ini jenis tawafik yang keempat yang boleh dibaca dua bacaan tadi. Ya, ada dua macam tawafik. Yang pertama berupa naat yang mudhaf yang memakai al. Contoh ya Khalidu al Hasanul Khuluqi. Al Hasanu ini naat dan dia mudhaf dan dia pakai al. Al Hasanul Khuluqi. Maka boleh dibaca al Hasanul Khuluqi, boleh al Hasanal Khuluqi. Ya Khalil al-Khadimul Ummati atau al-Khadimal Ummati. Karena na'at mudhaf yang pakai al. Asani makana mufradan min na'tin au tawqidin au atfi bayanin au maktufin muktarinin biaw. Makana mufradan min na'tin au tawqidin au atfi bayanin au maktufin muktarinin biaw. Nahu ya Ali al-Karimu au al-Karima. Ya Khalidu Khalidun au Khalidan. Ya Rajulu Khalidun, ya Rasulu Khalidun au Khalilan. Ya Aliyu wadhaifu au wadhaifa. Ya Aliyu wadhaifu au al-dhaifa. Naam, tawabi yang kedua yang boleh dibaca dua bacaan adalah na'at mufrad. Na'at mufrad itu bukan mudhaf, bukan musabbabil mudhaf. Atau taukid atau ataf bayan atau ataf yang diiring oleh al. Semuanya ini boleh dibaca dua bacaan. Contoh ya Aliyu al-Karim. Al-Karimu na'at mufrad. Boleh al-Karimu, boleh al-Karimah. Ya Khalidu Khalidun au Khalidan. Khalidun taukid dari Khalid. Boleh juga Khalidan. Nah, ya Rasulu Khalilun au Khalilan. Khalilun atau bayan. Boleh Khalilun, boleh Khalilan. Ya Aliyu wa Dhaifa, wa Dhaifu atau wa Dhaifa. Ad-Dhaif atau Nasar. Boleh baca Ad-Dhaifu, boleh Ad-Dhaifa. Al-Mas'alatu Ar-Rabi'ah. Wa in kana al-munada mu'raban mansuban fatabi'uhu abadan mansubun mu'raban. Wa in kana al-munada mu'raban mansuban fatabi'uhu abadan mansubun mu'raban. Nahu ya Abul Hasan sahibana. Ya dal fadli wa dal ilmi. Ya dal fadli wa dal ilmi. Ya Aba Khalidin wa Dhaifa. Kalau munadanya itu mu'rab nasab, berupa nakira ghair maksudah, berupa mudaf atau sibul mudaf, munadanya itu, maka tawabiknya juga wajib nasab mu'rab selamanya. Contoh ya Abul Hasan ini munada mudhaf. Sahibana badal atau bayan wajib nasab. Sahibana. Ya dal fadli wa dal ilmi. Dal fadli munada mudhaf. Maka dal ilmi atau nasab juga wajib nasab. Dal ilmi. Ya Aba Khalidin ini munada mu'rab mudhaf ya nasab. Wa Dhaifa maka tawabiknya yang berupa ataf nasab ini wajib nasab juga. Bawahnya illa idza kana badalan. Illa idza kana badalan au ma'tufan mujarradan min al ghayra mudhafain fahuma mabniyan illa idza kana badalan au ma'tufan mujarradan min al ghayra mudhafain fahuma mabniyan. Nahu ya Abul Hasan Aliyu ya Abdullah wa Khalidu Kecuali kalau tawabiknya berupa bajal atau atof yang tidak pakai al, dua-duanya tidak mudhaf. Maka dua-duanya mabni. Contoh ya Abul Hasan. Ini munadanya kan mu'rab nasab karena mudhaf. Nah, adiyu tawabiknya berupa bajal yang tidak pakai al juga tidak mudhaf, maka wajib mabni. Enggak boleh alian. Ya Abdullah wa Khalidu. Abdullah munadanya mu'rab nasab karena mudhaf. Maka tawabiknya yang berupa ataf yang tidak pakai al dan tidak mudhaf wa Khalidu. Maka hukumnya apa ini? Mabni. Nah, itu perinciannya ya. Kalau munadanya mabni, maka tawabiknya ada empat golongan, empat kelompok dengan rincian tadi. Ada yang wajib dibaca rofa, ada yang wajib dibaca mabni doma, ada yang wajib nasab, ada yang boleh rofa, boleh pula nasab. Tapi kalau munadanya itu mu'rab nasab, maka tawabiknya juga nasab semua. Ya. Kecuali kalau tawabiknya berupa bajal atau berupa ataf yang tidak pakai al, yang dua-duanya tidak mudhaf, baik bajalnya atau ataf yang tidak pakai al tadi, maka mereka mabni. Contoh ya Abul Hasan Aliyu, ya Abdullahi wa Khalidu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pembahasan berikutnya. Al-Munada Al-Mudhaf Ilayah Al-Mutakallim, insyaAllah kita sampai kepada pertemuan yang akan datang. Ya Sahul Umur, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.